بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك لا الجد اللهم إننا نعوذ بك من الكسل اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفهم اللهم إنا نعوذ بك من البخل اللهم إنا نعوذ بك من مكرك اللهم زدنا علومنا وارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه إنك أنت الرزاق إنك أنت الرحمن إنك أنت الرحيم. بسم الله kita memulai bab makrullah, makar Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai bab makrullah yang wajib dan layak kita pahami bersama dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Makar, makan, seperti tipu daya artinya. Dan itu secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pada dirinya sifat makar. Menisbatkan pada dirinya sifat makar. Dan kita tidak mentakwil sifat makar tersebut keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemaknaan terhadapnya. Makar jika dinisbatkan kepada makhluk, apapun makhluk itu, maka makar tersebut pasti magmum dan tercela. Ya, itu jika dinisbatkan kepada makhluk. Jika seorang muslim melakukan makar dan tipu daya dalam perdagangan, maka dicabut berkah perdagangannya. Jika seseorang melakukan makar dan tipu daya dalam pekerjaannya sebagai pegawai misalnya, maka akan dicabut keberkahan pekerjaannya. Ya. Jika seseorang melakukan makar dan tipu daya dalam ujiannya, ujian sekolah atau kampus atau kuliahnya, maka akan dicabut atau dikurangi keberkahan ilmunya. Adapun makar Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, bukan keburukan, bukan negatif. Makar Allah Subhanahu wa taala itu definisinya adalah isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yash'ur. Isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yash'ur. Artinya apa? Makar Allah artinya adalah menghukum orang yang berhak mendapatkan hukuman tersebut dari sisi yang dia tidak menyangkanya, dari sisi yang dia tidak menyangkanya atau merasakannya. Jadi ishalul uqubah yaitu menghukumi, menghukum, ya, melancarkan hukuman ila man yastahiquha kepada orang, pihak, individu yang berhak mendapatkan hukuman tersebut min haitsu la yash'ur, dari sisi yang dia tidak mengetahui atau merasakannya. Jadi ada seseorang misalnya dia merasakan kenikmatan, padahal nikmat itu, nikmat yang dia rasakan itu adalah iqab dan hukuman untuknya. Dia tidak sadar bahwa itu hukuman baginya, itu adalah makrullah dan makar Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang ini, itu adalah hak, kebenaran, dan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak seperti beberapa kelompok dari ahli kalam yang menta'wil sehingga keluar dari jalur pelafalan dan pemaknaan makar Allah, bahkan menafikan sifat makrullah ini, padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pada dirinya afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menisbatkan makar pada dirinya sebagai sifat, maka tidak bisa kita nafikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesuatu kemudian kita dustakan? Maka mendustakan ini seperti mendustakan, seolah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dalam surat Al-Imran. Mereka, orang-orang kafir, berbuat makar. Dan mereka, wa makarallah, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya. Di sini tentu kita tidak memahami dengan salah. Baik dengan memahami bahwasanya oh tidak mungkin Allah membuat makar, atau dengan memahami bahwasanya bukan betapa buruknya sifat Allah, enggak. Jadi dua sisi ini, menafikan makar Allah itu tidak benar, dan sisi lain betapa buruknya sifat Allah ini, itu juga tidak benar. Yang benar kita menisbatkan ini makar Allah ada, dan itu terpuji, dan itu sesuai dengan hak, dan itu bukanlah Allah yang memulai, sebagaimana kita pernah menafsirkan dalam Al-Baqarah, khida', ya kan, tentang sifat khida', dan juga di surat An-Nisa, wa huwa khadi'uhum, dan dialah ya Allah Subhanahu wa taala yang mengkhida' mereka, membuat mereka tertipu, yang mengecoh mereka. Itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala membalas amalan mereka. Jadi di sini bukanlah Allah yang menjadi pelaku ibtida'an dari mula, bukan, tetapi ini karena tingkah mereka seperti ini maka Allah membalasnya dengan seperti ini, begitu. Nah, itu makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam istihza, apa arti istihza? Mencela, mengejek. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'amun. Istihza, mengejek. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istihza, ya. Sudah ditetapkan Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek mereka. Ya. Sebagaimana juga di dalam surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kaid itu apa? Ya, tipu daya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berkata wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya pada mereka, suatu tipu daya. Dan juga nisyan, artinya lupa, dan juga bisa artinya meninggalkan. Pernah kita bahas ini di tafsir Al-Isar di beberapa pekan sebelumnya mungkin. Baik, makar. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ini ana kasih mukaddimah seperti ini tanpa ada kitab Fawaidul Fawaid supaya ada brainstorming terlebih dahulu tentang makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala makar. Tetapi tidak semua sifat Allah yang Allah sematkan pada dirinya itu menjadi nama Allah. Oke. Ini berbalik kaidahnya, bahwasanya semua nama Allah itu mengandung sifat. Pasti. Allah, nama Allah, Allah apa sifatnya? Sifatnya makhluk disembah. Ar-Rahman apa sifatnya? Sifat merahmati. Namanya Ar-Rahman. Tetapi tidak semua sifat Allah itu dijadikan nama. Seperti Allah Subhanahu wa taala di sini mensifati dirinya makr. Tetapi tidak bisa kita katakan Allah itu salah satu namanya adalah makir. Tidak. Allah mensifati dirinya yastahzi, istihza. Kita tidak bisa menetapkan oh sifat nama Allah mustahzi. Enggak. Allah Subhanahu wa taala di sini menisbahkan akidu kaida, kaid. Melakukan tipu daya. Tidak bisa di kita jadikan namanya kaid misalnya. Enggak. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifiyah, yaitu harus ada nasnya. Harus ada nasnya. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, Jabbar, Rahi, Ghafur dan lain-lain banyak sekali. Baik. Jadi itu makr Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentang kenikmatan, bahwasanya kenikmatan memang kenikmatan, tetapi di balik kenikmatan jika disyukuri maka menjadi hikmah, jika tidak disyukuri maka menjadi la'nah dan itu bisa menjadi makar. Kalau misalnya kita melihat orang-orang zalim, rata-rata mereka Allah berikan apa? Kenikmatan seluas-luasnya, dan itu adalah makrullah. Kenapa? Karena orang-orang zalim mereka menggunakan kenikmatan tersebut untuk memberi makar kepada orang-orang yang berjalan di sirat al-mustaqim. Ya. Jadi makr Allah itu ada karena apa? Orang-orang zalim membuat makar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara makar manusia terhadap agama Allah dan terhadap takdir Allah adalah kufur nikmat. Ada orang kufur nikmat tetapi terus Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berlimpah bahkan makin banyak. Itulah yang disebut makar. Semakin dia hanyut tidak sadar, semakin makarnya besar, dan itu yang juga dikenal sebagai istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj, yaitu apa? Sisi nanti akan berhenti dengan tiba-tiba di waktu yang dan di sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Istidraj. Jadi fase-fase bertahap demi bertahap nanti pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kerajaan itu dan kenikmatan itu akan hancur binasa di sisi dan di waktu yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi jangan kira kenikmatan yang megah untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang fasik itu adalah kemuliaan, bukan. Ya. Dan jangan mengira annallaha, jangan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafil, lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sehingga itu istidraj dan itu penungguan kelak di hari yang mereka akan terbelalak melihatnya. Ya. Jadi ada istidraj, ada makar. Makanya kita lihat adalah wajar ketika orang-orang di televisi memproklamirkan dan memperluas acara-acara yang menyesatkan umat dan dimewah-mewahkan, dimegah-megahkan, selalu mengalir kucuran dana dan uang, itu sesungguhnya semua itu adalah bentuk istidraj dan makar yang kelak pasti akan terhenti suatu ketika yang kita tidak ketahui kapan dan bagaimana. Pasti kita yakini, kita yakini pasti akan terhenti. Itu semua adalah bentuk makar Allah. Dan makrullah tetap kita wajib berwaspada akannya. Kita wajib tetap berwaspada akannya. Untuk menyeimbangkan harus ada dua di kalbu kita itu, roja dan khauf. Roja dan khauf. Roja itu harapan, khauf itu rasa takut. Itu harus seimbang. Sebagaimana perkataan para salaf bahwasanya roja dan khauf itu ibarat dua sayap burung yang mana jika satu sayap hilang maka burung itu pun tidak akan seimbang. Oleh karena itu orang yang memiliki harapan tinggi, dia harus memiliki rasa takut yang tinggi juga. Jika hanya harapan yang tinggi saja tanpa ada rasa takut yang tinggi, maka dia menjadi murji'ah kelak. Itu dia hanya roja' saja, mengharap saja dan tidak takut azab. Dan jika dia tidak punya harapan yang tinggi, putus asa, kemudian dia, tapi dia takut, hanya takut saja, maka dia lebih dekat kepada khawarij wa'idiyah, yang hanya mengambil nas-nas ancaman dan tidak mengambil nas-nas harapan, tidak mengambil targhib, melainkan hanya mengambil tarhib. Jadi dua sisi ini, kata Ibnu Qayyim juga bahwasanya kesesatan itu ibarat dua buah bukit di antara satu lembah. Jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, itu ada di antara dua bukit yang ekstrim. Dua bukit yang ekstrim, dua-duanya tidak benar. Yang benar di tengah-tengah, dan yang di tengah-tengah jalan yang lurus dan enak jalannya. Adapun dua bukit ini ekstrim. Satu sisi ekstrim dalam mengambil teks yang wa'idi, yaitu yang ancaman saja. Satu sisi ekstrim mengambil teks yang hanya berisi harapan baik, sehingga bermudah-mudah meremehkan. Tapi satu sisi itu selalu takut. Maka khawariji atau khawarij, mereka mudah menumpahkan darah karena apa? Mereka selalu mengambil teks-teks yang bersifat apa? Bersifat ancaman saja. Dan juga orang murji'ah bermudah-mudah tentang kekufuran, kesyirikan, biarin aja. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Dan masyarakat kita banyak sekali teracuni oleh pemahaman dan pemikiran secara tidak langsung atau secara tidak sadar dengan pemahaman murji'ah. Yaitu membiarkan kemaksiatan, membiarkan orang ini baik. Walaupun dia benar-benar pemaksiat, tapi dia baik. Oh ini baik. Walaupun dia menganut paham Syiah, orang ini baik. Murji'ah. Dan juga ada sisi lain yang sangat bertentangan dengan murji'ah, yaitu khawarij. Dua-duanya ini bertentangan. Dan yang di tengah adalah ahlu sunnah, yang keduanya bertentangan dengan ahlu sunnah pastinya. Pasti bertentangan dengan ahlu sunnah. Baik. Untuk menyimbangkan itu kita punya khauf dan roja dengan seimbang. Dan itu keseimbangan itu juga mungkin ada sisi berat satu-satunya sesuai dengan kondisi, bersifat kondisional. Kalau misalnya kita dalam musibah, ujian, kesulitan, kita lebih mengedepankan sisi roja dibandingkan khauf dalam musibah. Dan dalam posisi atau kondisi lapang, luas, enak, kenikmatan, kita lebih mengedepankan sisi khauf, rasa takut. Nah, ketika kita seimbang seperti ini, sesuai dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak akan merasa aman dari makruh. Banyak orang aman dari makruh itu ketika di masa lapang. Di masa lapang dia mendapatkan apa-apa. Dan itu terjadi penyakit keumuman kaum muslimin sekarang. Sekarang itu lapang, semuanya ada. Internet bergulir di mana-mana. Koneksi mudah, pekerjaan mudah, mencari uang juga insya Allah mudah, dimudahkan oleh Allah. Kemudian apa, semuanya ada. Tapi sisi khauf semakin berkurang. Tawarru' dan hati-hati dan khaufnya kurang. Sehingga apa? Bermudah-mudah. Sehingga isinya hanyalah harapan, harapan, harapan, dan mengharap besok punya ini, mengharap besok punya ini, mengharap besok punya ini, dan tidak mengerti tentang makruh, sehingga justru salah dalam memahami kenikmatannya. Sehingga apa yang terjadi? Benar-benar apa yang dimilikinya dari kenikmatan itu ternyata benar itu adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala dan istidraj. Makanya betapa banyak sekarang orang semakin diberi kenikmatan semakin malas. Itu istidraj dan itu makar. Dulu ketika misalnya pergi ke kajian dengan naik sepeda atau dengan naik angkot lebih semangat. Tapi ketika Allah berikan padanya rezeki motor atau mobil lebih sulit. Nanti tunggu ah, sejam nyampe insyaallah, gampang. Makin kurang khaufnya karena tertipu oleh kenikmatan. Dan itu betapa banyaknya sekarang kita semua tulabul ilm, bahkan jika tulabul ilm saja terjangkiti penyakit ini, lebih-lebih yang tidak mencari ilmu, jangan ditanya, lebih-lebih lagi. Tetapi mungkin ada orang-orang yang memang ilmunya sedikit namun mempraktekkan amalannya. sehingga dia rasa khaufnya kepada Allah begitu tinggi sehingga dia benar-benar menjalankan amanahnya. Oleh karena itu kita lihat sekarang banyak orang mengkhianati amanat. Kenapa? Karena sisi khaufnya yang kurang. Dia telah mendapatkan jabatan, posisi yang diinginkan, kenikmatan yang diinginkan, namun kenikmatan itu tidak bisa dia pertanggungjawabkan sehingga dia berkhianat. Nah, khaufnya hilang. Akhirnya dia menjadi orang yang terkena istidraj, na'udzubillah. Baik. Kita baca dari kitab Fawaidul Fawaid. Salah satu sifat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri adalah makar. Makar. Yang dimaksud dengan sifat makar ialah pembalasan Allah kepada orang-orang yang melakukan makar atau keburukan kepada para kekasih dan para rasul Allah. Perbuatan makar mereka yang jahat itu pasti dibalas dengan makarnya yang baik. Maksudnya makar yang baik, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik terhadap mereka nanti. Dan ketentuan yang baik kepada dari Allah kepada orang yang buruk adalah keburukan. Iya enggak? Karena Allah tidak zalim. Ketentuan yang baik dari Allah, makar yang baik dari Allah terhadap orang-orang yang berbuat makar dan keburukan adalah makar dan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, melainkan merekalah yang berbuat zalim sehingga Allah membalas kezaliman mereka dengan balasan yang setimpal. Itu pemikirannya seperti itu. Pemikiran sahih seperti itu. Perbuatan makar mereka yang jahat itu pasti dibalas dengan makarnya yang baik. Lihat di sini, hati-hati, jangan sampai antum salah dalam memahami. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat atau memberikan kebaikan pada mereka karena mereka belum makan. Enggak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah mereka makar mereka buruk atau tidak? Buruk. Dan Allah membalas makar mereka dengan makar Allah, dan makar Allah yaitu pembalasan Allah itu kebaikan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, makar dari mereka, dari manusia, adalah sejahat-jahat makar. Sedangkan makar dari Allah adalah sebaik-baik makar, dan itu yang layak buat pembalasan. Sebab makar Allah adalah keadilan. Makar Allah berupa keadilan dan pembalasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman dengan azab. Ya. Bukan dengan kezaliman. Karena azab dari Allah terhadap orang-orang zalim bukanlah kezaliman. Azab dari Allah terhadap orang-orang zalim adalah kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemikiran yang sahih. Kita menafikan sifat kezaliman dari Allah sebagaimana Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Jadi kita mengikuti nas dan tidak salah. Ya, tidak salah. Dan adapun azab Allah terhadap orang-orang zalim bukan kezaliman, oke? Karena apa? Zalim itu apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan mengazab orang-orang zalim adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hak. Begitu kan? Hak. Okay. Begitu pula, tujuan tipu daya dari Allah adalah untuk membalas. Ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan pertama kali, melainkan membalas, replying. Membalas tipu daya musuh-musuh Allah terhadap para rasul dan kekasih Allah. Sehingga tidak ada yang lebih baik daripada tipu daya dan makar Allah tersebut. Sehingga di sini tidak ada celah bagi orang-orang orientalis, orang zindik, munafikin atau orang kufar. Mereka mengatakan, oh itu hanya orang Islam, lihat itu hanya orang Islam membuat tipu daya. Ini salah dalam memahami. Pemahaman mereka masih global, mujmal, tidak jelas dan belum memahami sepenuhnya. Bahwasanya tipu daya ketika dinisbatkan kepada Allah maka sudah pasti mahmud, baik, berhikmah dan kebijaksanaan dan juga hak. Ya. Jadi begitu. Baik. Jadi kita tidak bisa mengkiaskan sifat Allah dengan sifat manusia atau makhluk. Benar kalau misalnya sifat tipu daya dinisbatkan kepada makhluk itu pasti madzmum, tercela. Sekarang jangankan kita melihat kepada sifat Allah terlebih dahulu. Sebentar. Sekarang kita melihat kepada hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-harbu khada'ah." Perang itu adalah siasat dan tipu daya. Nah, sih. Perang adalah tipu daya. Tipu daya dalam perang, perang fisik maksudnya, bukan perang hujah argumen, bukan. Perang argumen enggak boleh kita menipu. Mental di mentadlis kitab enggak boleh. Perang beneran ini tipu daya. Boleh atau tidak? Justru itu yang dianjurkan. Karena apa? Perang sejatinya tipu daya. Boleh ada pura-pura maju, kemudian ternyata kita melewati tempat lain, kemudian dari belakang kita hancurkan mereka. Boleh, itu tipu daya. Enggak masalah. Perang adalah tipu daya. Nah, sekarang ketika tipu daya dinisbatkan kepada jual beli, buruk atau baik? Buruk. Makanya kata Nabi, al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqu. Fa in tabayyana atau in katama wa kadhiba muhiqat barakatu bai'ihima. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu. Kedua orang yang sedang berakad bai' itu memiliki hak khiyar selama tidak terpisah dari tempat atau dari individu sesuai dengan urufnya. Nah, kalau misalnya katama wa kadzaba, keduanya ada yang saling menyembunyikan atau bohong, menipu kan? Maka apa? Muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus barokahnya bagi yang menipu, baik pembeli ataupun penjual. Nah, itu kalau dalam jual beli, penipuan dinisbatkan pada jual beli jadi buruk. Sekarang, penipuan dalam ilmu misalnya, buruk atau enggak? Buruk. Baik. Sekarang penipuan dalam perang, buruk atau enggak? Enggak buruk, enggak masalah. Penipuan dalam perang enggak masalah. Apalagi berhadap orang-orang kafir, enggak masalah. Nah, itu urusan yang tidak berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari situ aja yang mungkin duniawi itu kita sudah memaklumi bahwasanya tidak semua tipu daya itu adalah buruk. Tapi dalam beberapa konteks itu bahkan justru itu yang layak dilakukan. Begitu pula lebih-lebih jika Allah Subhanahu wa taala sudah menisbatkan pada dirinya satu sifat makar. Maka tentu kita tidak mengatakan oh makar itu buruk bagi Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilih sifat untuk dirinya dengan sifat yang buruk? Enggak. Maka kita nisbatkan sifat makar pada Allah, tetapi harus kita wazankan sesuai dengan wazan yang telah ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya semua sifat yang Allah nisbatkan pada dirinya itu semua sifat yang mamduh. Mamduhah, terpuji. Walaupun secara zahir bagi nalar itu buruk. Karena itu nalar kita. Tapi kalau kita telusuri, oh ternyata indah, ternyata benar, hak, ya. Jadi gitu, makar Allah jangan sampai kita salah dalam memahami. Kalau misalnya masih ada ikhwan atau akhwat yang kurang memahami hal ini, mungkin nanti kelak kajian ini didengar lagi berulang-ulang kali sampai akhirnya faham. Jadi hal-hal seperti ini mungkin baru bagi sebagian dari kita, baru, yaitu new, baru dengar. Dan ketika baru dengar mungkin pertama mengingkari, kok seperti ini penjelasannya. Nah, tapi atau mungkin tidak mengerti, walaupun mungkin mengamini tapi tidak begitu mengerti. Hal seperti ini berkaitan dengan akidah, memang pembahasan ini bukan pembahasan yang basic, melainkan agak naik sedikit. Nah, untuk memahaminya tidak harus sekali langsung paham, melainkan harus berkali-kali kita mengaji. Berkali-kali. Ingat bahwasanya ilmu itu tidak langsung kita hafal semua, enggak. Tapi ada beberapa, bahkan mayoritas ilmu itu tidak bisa kita dapatkan ketika itu juga semuanya, enggak. Itulah hikmahnya. Kenapa Allah memberikan begitu? Agar kita selalu menuntut ilmu berulang kali. Jangan udah selesai udah ngaji, udah saya ngaji. Jangan seperti itu. Sebagaimana juga dengan qadarullah, hifz, menghafal Al-Qur'an. Ada di sini menghafal, baru baca sekali surat misalnya Adz-Dzariyat, langsung hafal. Kalau seperti itu semua orang enggak ada hikmahnya. Nah, tapi Allah berhikmah di sini menciptakan kita dengan memori yang perlu diulang-ulang. Akhirnya membaca berulang kali, atur wa turu kitabim mastur fi raqim mansur, berkali-kali. Supaya apa? Pahalanya nambah, ya kan? Supaya selalu mengingat pada Allah. Supaya apa? Supaya melatih kita untuk tidak berputus asa. Supaya melatih kita bersabar. Doa seterusnya. Begitu juga dengan ilmu tentang ini. Jangan meluh, enggak paham nih penjelasannya, udah ana menyerah, enggak mau lagi ikut kajian ini. Itu adalah prinsip dan pemahaman yang sangat salah terhadap ilmu. Kalau seperti itu pemikirannya, enggak akan maju, yakin. Dia akan tetap di basic-basic itu terus sampai selamanya sampai tua. Sementara ilmu itu terlalu banyak, dan di antara tingkatan ilmu ada yang menengah, ada yang luar biasa sulitnya. Nah, yang agak menengah sedikit, kalau kita mau upgrade sedikit, itu perlu penambahan waktu, mumarosah, tidak mudah putus asa, terus sampai akhirnya terlatih. Oleh karena itu, tidak ada satupun ulama yang belajar sekaligus langsung belajar, enggak. Rata-rata ulama itu mereka belajar dari kecil. Makanya ada asar dari salaf, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas pasir atau batu. Di atas batu. Kemudian sampai kuat. Makanya Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan lain-lain, enggak banyak yang pas tua baru nuntut ilmu, enggak banyak. Ada, memang ada, tapi itu minoritas. Dan itu fadlullah, yu'tihi may yasha. Tapi mayoritasnya enggak. Mayoritasnya dari kecil mengasah. Sekarang bukan berarti kita, wah udah tua ini. Enggak, tetap kewajiban kita, tetap ada di beban kita. Udah mahasiswa, udah lulus. Enggak, justru udah lulus harusnya lebih malu. Bukan justru, aduh udah lah gak bisa lagi. Atau udah merasa udah lulus, udah senior, udah. Enggak, justru harus lebih malu kita. Harus lebih malu dibandingkan dengan anak-anak kecil yang mungkin udah hafal. Banyak dari kita, misalnya Musa, hafizahullah, hafal 29 juz, kemudian udah khatam 30 juz. Kita cuma masya Allah, subhanallah, zikir, nah gitu aja. Enggak mengambil ibrah, masya Allah, diwawancari ustaz, masya Allah, begini masya Allah. Tapi apa buat diri kita? Apa selesai? Enggak ada ibrah. Cuma dapat pahala, lafal subhanallah saja. Seharusnya enggak ada motivasi buat kita, masya Allah, saya akan mencoba besok hafal juz amma. Saya akan mencoba besok hafal juz 29. Saya akan mencoba besok hafal Al-Quran, hafal Al-Fatihah yang belum, hafal Alif Lam Mim, Al-Baqarah mulai. Jadi jangan Masya Allah, Subhanallah. Gak usah seperti itu doang. Itu apa seterusnya? Gak ada efek. Ya, kita di sini dari peristiwa-peristiwa kita ambil ibrahnya untuk diri kita semua, supaya meningkatkan kualitas keilmuan dan spirit menuntut ilmu kita. Jangan sekadar melihat kajian, masya Allah banyak banget yang hadir, masya Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Udah gitu doang. Setelah itu apa? Setelah itu selesai, enggak ada ibrohnya, enggak ada faedah buat dirinya, enggak seperti itu. Syuf, di sini kita hidup ada tujuan untuk ibadah dan semakin menambah amal. Sebagian orang berpendapat yang penting kualitas amalannya, bukan banyaknya. Yang penting mengamalkan atau tidak, bukan banyaknya ilmu. Tidak, dua-duanya penting. Justru dengan banyaknya ilmu semakin banyak amal, gitu loh mikirnya. Bukan mikirnya yang penting kita amalannya, yang penting amalannya kita berkualitas. Gimana mau berkualitas amalannya kalau ilmu yang gak menambah-nambah? Justru kita harusnya mikir dengan ilmu menambah, amalan kita akan semakin menambah dan berkualitas. Insya Allah Ta'ala. Jangan melihat oknum-oknum saja. Ketika ke dalam urusan fadilah ilmu, kita lihat orang-orang di atas kita. Tapi dalam urusan dunia dan harta, kita lihat orang-orang di bawah kita. Kalau misalnya kita dalam ilmu, kita melihat oknum-oknum saja, kita nanti akan menjadi oknum itu takutnya. Tapi lihatlah orang-orang ashabul fadail, orang-orang yang mereka ilmu banyak, benar di antara mereka memang ilmunya mungkin tidak seberapa, namun amalannya luar biasa, benar. Tetapi tentu uluwul himmah, ketinggian cita-cita itu tidak terletak pada satu gambaran sederhana, melainkan banyaknya gambaran. Kemudian dijamak, difokuskan, insyaallah itulah kita akan menjadi. Kemudian makar Allah tidak mungkin salah. Adapun masalah seseorang yang melakukan amalan, ini ada hadis ya, ada hadis. Orang melakukan amalan sampai batas antara dirinya dengan surga itu seperti batasan satu hasta. Tapi kemudian di endingnya apa? Neraka. Nah ini, ya kan? Ada hadis seperti itu. Sekarang bagaimana memahami hadis itu dengan baik? Adapun masalah seseorang yang melakukan amalan calon penghuni surga hingga jarak antara dirinya dan surga itu tinggal saking dekatnya amalan tersebut dengan surga. Tetapi takdir Allah menetapkan hal yang lain, yaitu justru orang itu masuk ke neraka. Nah, di sini kalau dipikir-pikir, zalim sekali. Bertahun-tahun menyembah Allah, beribadah, kita lihat, tapi ternyata endingnya neraka. Wah, kesian sekali orang. Berarti enggak usah kita beribadah seperti itu. Nah, talbis iblis muncul di sini. Iblis muncul. Makanya Ibnul Jauzi dalam kitab Shaidul Khatir itu pernah mengatakan, "Saya pernah diganggu sama setan." Apa gangguan setan buat saya? Udah enggak usah banyak nulis. Kamu enggak kebanyakan kajian. Ibnul Jauzi kan majelisnya itu banyak. Beliau itu, Ibnul Jauzi, orang paling repot sedunia. Beliau nulis juga, ngajar juga, nggak kajian juga. Anda nggak tahu kajian tematik atau kajian kitab, tapi kajian juga. Mungkin poster-posternya banyak mungkin gitu, nggak tahu. Kajiannya banyak beliau, dan banyak ribuan orang masuk Islam karena beliau, dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara beliau. Banyak orang bertaubat, banyak para mutasawwifun, yaitu orang-orang yang megang sufi itu bertaubat karena lidah dia. Melalui lidah lisan dia dapat hidayah. Nah, Ibnul Jauzi terkenal dengan kalamnya yang masuk ke kolbu. Kenapa? Karena beliau kalam dari kolbu melalui lisan, bukan dari lisan tanpa kolbu. Nah, digoda oleh setan. Pikirannya gini, majelis ngapain kamu banyak-banyak majelis? Capek. Udah gitu banyak kepalsuan di majelis kamu. Kamu pura-pura. Dibisikin sama setan seperti itu. Maka Ibnul Jauzi pun menulis membantah syaitan. Membantah syaitan. Syaitan telah gini. Supaya apa? Inilah orang, jika antum memiliki fadilah, keutamaan, kemampuan yang lebih dibandingkan banyak orang atau biasanya orang, antum gunakan fadilah itu. Terutama jika fadilah itu apa? Adalah kebaikan yang mutaaddi, yang menyebar ke orang-orang. Jika punya itu, jika punya dan antum merasa antum bisa, lakukan. Jangan mendengar bisikan-bisikan, nanti antum bakal ria, antum bakal terkenal, bakal ini. Jangan dengarkan. Itu nasihat dari Ibnul Jauzi. Misal di antara antum ada yang pintar dalam, misalnya mengajar tajwid misal. Kemudian antum mengajar terus seharian. Satu mengajar di Bogor, kemudian sorenya mengajar di Depok, kemudian malamnya mengajar di pembatasan Bogor Depok dan seterusnya. Capek tiap hari begitu. Makin banyak majelisnya, makin banyak orang-orang, makin ramai karena mahirnya antum dalam menyampaikan tajwid atau mengajarkan tajwid, sehingga banyak orang kemudian bisa. Kemudian syaitan mulai membisiki. Ya, Syuf, lihat antum nih. Udah banyak majelis antum. Antum enggak takut ria, Bro? Enggak takut antum sama ria? Enggak takut antum kecapean? Lihat istri antum tuh capek dia. Nungguin antum ngambek-ngambekan. Lihat keluarga antum. Dihembus-hembuskan, padahal itu hanya bayangan halusinasi aja. Nah, Ibnul Jauzi kalau misalnya dapat yang seperti ini, dibantah sama dia. Dan bantahnya langsung dilegendakan dalam kitab. Supaya iblisnya merasa sakit hati. Sialan, kena gua. Ya? Sampai sekarang terbacakan itu dalam Shaidul Khatir, dalam Talbis Iblis, dalam Dhammul Hawa, dalam kitab-kitab beliau. Kitab-kitab yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus. Itu beliau, kitab-kitabnya itu membantah iblis itu banyak. Membantah syaitan. Makanya syaitan takut sekali sama Ibnul Jauzi mungkin. Dendam sampai sekarang kesumat. Ya. Tapi tentu Ibnul Jauzi dalam akidahnya, dalam asma sifat ada sedikit ketergelinciran yang semoga Allah mengampuni beliau rahimallahu taala. Taib, ada orang jadi penghuni surga, apa calon seperti calon penghuni surga. Tapi kemudian justru Allah menetapkan dia menjadi penghuni neraka. Nah, maka perlu dipahami, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, perlu dipahami bahwa kesolihan amal perbuatannya itu hanya sebatas yang tampak di mata manusia. Dalam satu riwayat, fima yabdulin nas. Ini kan termasuk dari hadis Arba'in Nawawi kalau misalnya antum pernah menghafal. Fima yabdulin nas, yaitu yang nampak di manusia aja. Padahal hakikatnya tidak demikian. Nah, ini bahaya nih. Kalau misalnya kita beramal banyak di depan manusia, luar biasa amalannya. Tapi ternyata itu zahirnya kita aja. Batinnya kita berkicau lain. Nah, luar biasa jadi imam. Bacaannya luar biasa, subhanallah. Orang-orang sampai tertipu akan kefasihan bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh, mengajak orang semua untuk nangis. Dan dia menangis. Sementara kolbunya tidak. Jadi matanya mengkhianati kolbunya. Nah yang seperti ini, fima ya peduli nas, yang kelihatan doang di manusia. Orang banyak ngajar, orang banyak tilawah, orang banyak mengaji. Nah, ada orang misalnya jenggotnya panjang, ininya bagus, nah, kemudian luar biasa di depan manusia, senyum orang, gimana kabarnya? Masya Allah, orang masya Allah beribu sekali. Sementara kalbunya berkicau, ini bukan berarti menuduh. Kita enggak bersuudzon, maksudnya ini bukan, tidak mungkin hal seperti ini terjadi dan kita perlu waspada. PC-nya bagus dan sebagainya, di depan manusia luar biasa senyum. Ya. Kemudian ada nahi munkar, ada adab kemungkaran dinahi. Ada yang ma'ruf diamr. Ada nahi munkar dinahi, dilarang. Ya akhi, antum enggak boleh, hadis dalilnya begini-begini ya akhi. Masyaallah, ittaqillah antum. Masyaallah, neraka, ingat neraka. Ya. Subhanallah, amar nahi munkar. Tapi ternyata di kalbunya, di kesendiriannya dia berbeda dari yang tampak di hadapan manusia. Nah, ini yang dimaksud dari hadis tersebut. Seseorang beramal yang zahirnya amal tersebut seperti antara surga dengan dirinya itu dekat banget, dekat banget. Tapi ternyata khotimahnya sayyi'ah. Ternyata dia penghuni neraka. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan para sahabat, nih lihat nih, kalau kalian mau lihat penghuni neraka, calon penghuni neraka nih lihat orang ini. Bukan antum, maafkan. Lihat orang. Oh ada jin di sini. Maafkan, bukan antum. Gak ada, gak tahu. Lihat orang ini. Ya. Dan ternyata orang itu sedang berjuang, berperang, luar biasa semangatnya berkobar. Tapi ternyata terlihat endingnya apa? Bunuh diri. Endingnya bunuh diri. Itu menunjukkan dia selama ini tidak ikhlas. So, endingnya apa? Neraka. Ya kan? Bukan berarti keabadian, enggak, tapi yang penting orang yang penghuni neraka. Padahal sudah jelas-jelas amalannya, urutannya, masya Allah. Ya. Tapi ada juga orang yang terlihat, yang terlihat apa? Dia ini ngomongnya nyablak, Betawi asli. Ngomongnya nyablak. Kemudian blak-blakan lah pokoknya. Enggak disukai sama orang. Akhlaknya itu kelihatannya nyebelin banget. Ada orang ini anti orang. Jadi enggak ada yang suka mungkin. Tetapi ternyata dia memiliki amalan. Amalan sirri yang tidak diketahui oleh orang, bukan nikah sirri, tapi amalan sirri. Amalan yang diam-diam. Yang hanya Allah yang mengetahuinya dan para malaikat pencatat amal dan juga dirinya. Nah, ternyata amalan itu ikhlas dan memang dia memiliki kalbu yang ikhlas. Benar bahwasanya kebersihan apa? Akhlak mencerminkan kolbu, benar. Tetapi itu masalah kolbu sekali lagi adalah urusan manusia, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata dia memiliki kolbu yang sofi, jernih. Ya benar, dia memang tidak disukai manusia. Tapi ternyata kolbunya bagus. Maka kemudian dia pun beramal amalan yang baik. Kemudian mati dalam keadaan itu. Makanya Rasulullah SAW pernah, seorang wanita datang kepada Rasulullah dalam keadaan hamil karena berzina. Dan dia apa? Menyampaikan perzinahan, saya berzina kepada ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Saya berzina. Kemudian Rasulullah pun menegakkan hukuman padanya karena Rasulullah adalah hakim, wajib untuk dihukum orang ini, wanita ini dalam keadaan hamil. Tunggu sampai lahiran dulu. Dan walinya tunggu suruh berbuat baik pada dia, diterangin sampai dia hamil. Setelah selesai hamil dihukum, dirajam, rajam wafat sampai mati karena dia yang sudah menikah. Nah, udah kemudian disolati. Apa kata sahabat lain? Ada yang sahabat berkata, kamu ya Rasulullah, engkau menyolati orang seperti ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya ini taubatnya dia jika digabungkan beragam penduduk Madinah, itu taubatnya dia sudah mencukupi. Karena taubatnya benar-benar, karena benar-benar dia kolbunya benar-benar. Padahal amalannya amalan zina loh, amalan zina tadinya. Tapi taubatnya benar-benar, dia memiliki kolbu ini. Dia memiliki kolbu ini. Makanya itu ibrahnya pertama di kolbu. Tadi yang seperti yang hadis yang ditafsir oleh Syar kita katakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di sini dikatakan kulubikum dulu, karena di sini intinya kulub. baru kemudian amal. Jadi urusan ini bahwasanya bisa jadi seseorang terlihat dia bandel, nakal dan sebagainya, tetapi bisa jadi dalam kalbunya itu masih ada keimanan yang justru dengan modal keimanan itulah yang kelak Allah semakin memberi hidayah padanya di antara kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang misalnya antum melihat antum sebagai king misalnya, raja. Antum melihat ada seorang yang berbuat kesalahan, kemudian dia mengakui, ya wahai raja, saya berbuat kesalahan, tolong maafkan saya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang menyembunyikan kedengkian atau kebencian di depan rajanya, disembunyikan, ya kan? Nah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang banyak berbuat kesalahan, dia di sepertiga malam terakhirnya dia ya Allah, minta sama Allah benar-benar, tetapi Allah belum memberi hidayah padanya. Dan kemudian Allah Maha tahu dan Maha bijaksana terhadap orang-orang yang benar dan yang tidak benar. Nah, jadi di sini bagaimana kondisi kalbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang akan menjadi ibrah. Benar bahwasanya kita harus menjaga muru'ah, kewibawaan, kehormatan di hadapan kaum muslimin, di hadapan kaum kufar, di hadapan keluarga, di depan kerabat, di depan istri, di depan saudara, di depan ayah dan seterusnya. Tetapi tetap yang perlu terus dijaga adalah antara ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Oleh karena itu para ulama mengatakan, seseorang yang melakukan dosa, dosa besar sekalipun, tetapi dalam kalbunya itu ada penyesalan, sesak dia. Saya seharusnya enggak gini. Saya seharusnya enggak begini, enggak begini. Walaupun dia besoknya masih melakukan, itu dia masih berada dalam kebaikan dibandingkan dengan orang yang dia melakukan suatu kemaksiatan dan dia merasa tidak, enggak masalah. Kemaksiatan diam-diam, dia merasa enggak masalah. Enggak masalah. Enggak ada kalbunya enggak hidup. Nah, yang seperti inilah di depan manusia luar biasa indahnya, tapi di sendirian enggak masalah, saya bermaksiat. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis. Nah, adapun orang-orang yang memang di luarnya kelihatannya enggak bagus, tapi di kalbunya dia ada penyesalan, penyesalan, penyesalan, penyesalan. Itu yang kelak Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada yang semacam ini. Baik, sebab seandainya perbuatannya itu benar-benar merupakan amal soleh yang diterimanya dan dapat mengantarkannya ke surga serta termasuk amal yang dicintai dan diridainya, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Oleh karena itu perbanyaklah amalan yang sir. Banyak amalan sir yang bisa untuk perbanyak. Zikir tanpa diketahui manusia, perbanyaklah itu. Walaupun mungkin muru'ah kita atau mungkin kita di manusia itu kurang, bukan siapa-siapa, bukan seorang alim, atau pakaian kita pakaian biasa, tapi dalam kesendirian kita zikir misalnya, atau amalan sir lainnya, misalnya kita membaca kitab. Syifa antum mencari ilmu sekarang kan banyak sekali wasilahnya. Antum bisa dengan earphone secara sir, orang nggak tahu bahwa saya antum sedang mencari ilmu. Adik di dalam tape antum ada misalnya perpustakaan, ada kitab-kitab, ada fawaid, antum baca, itu amalan sir. Ketika antum istiqomah melakukan ritual seperti itu, syuf, ini dari dalam kebaikan, alhamdulillah. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang masa kini. Ya, kalau misalnya kita sadari dan terus-menerus kita lakukan, itu mengisi waktu dalam kebaikan dan mudah-mudahan itulah yang menyelamatkan kita. Bisa jadi. Ya. Itu hal yang sir, walaupun kita bukan terlihat ustaz. Walaupun kita misalnya meskipun misalnya antum ustaz, misal. Tapi antum enggak sebanding dengan ustaz-ustaz yang luar biasa itu, misalnya. Tapi yang penting di sini istiqomah dalam amalan sir antum di sini, terutama thalabul ilm dan zikir. Thalabul ilm maksudnya ilmu syar'i atau zikir. Imma antum sedang mencari ilmu, imma antum sedang zikir tanpa mencari ilmu. Bahkan ketika antum berzikir dan antum meminta kepada Allah dengan zikir ini, ya Allah tambahkanlah ilmu, bisa jadi seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu baru kepada antum terhadap zikir itu. Bisa. Atau ilmu yang sudah terlupakan. Misalnya antum berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, saya membaca Al-Quran dengan hafalan saya sederhana ini. Ya Allah, berikanlah saya ilmu dengannya. Antum kemudian membaca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba kemudian hadir di dalam kalbu antum pemaknaan terhadap alhamdulillahi rabbil alamin. Baik itu pemaknaan baru atau pemaknaan lama yang dulu pernah ada di kajian, antum lupa. Kemudian teringat. Itulah berkahnya ketika kita ikhlas dalam beramal. Akan ditambahkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita tertambah terus ilmunya? Bertakwa. Bertakwa dengan berzikir, bertakwa dengan membaca kitab atau mendengarkan kajian atau membaca situs-situs yang baik atau menonton video-video kajian yang kajian Ahlussunnah tentunya, atau mendengar rekaman dan semacamnya. Semua itu, hal itu sudah terlampau terbentang sekarang, sehingga sekarang masalahnya adalah bagaimana kita menggunakannya, atau masalahnya adalah maukah kita memaksimalkan waktu kita untuk menggunakan kesempatan ini, ya itu. Ya. Sedangkan juga banyak dan tidak sedikit mengaji, benar mengaji zahirnya saja, datang ya benar datang zahirnya saja, sementara apa hukuman Allah terhadapnya? Tidak mendapatkan apa-apa selain dia mengklaim dirinya sudah pernah haji, dia sudah mempunyai golongan, dia sudah mempunyai komunitas. Nah, yang seperti ini jangan menjadi seperti ini. Karena ibrah dari ngaji itu adalah kita mengambil apa yang kita harusnya ambil, gitu. Dan mengambil itu bukan sekadar mengambil selesai, udah selesai. Aplikasikan atau sebarkan, deh. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang pintar dalam menyelenggarakan kajian. Syuf ini ada kenikmatan yang kadang menipu atau seringkali menipu bahkan penyelenggara kajian. Kajian diselenggarakan dan dia tidak mendapatkan apapun. Na'udzubillah. Kajian diselenggarakan dan dia tidak mendapatkan apapun, kemudian berhujjah dengan kalimat biasanya penyelenggara kajian itu lebih ikhlas dibandingkan ustadznya. Na'udzubillah. Bagaimana bisa begitu, istimbat? Karena apa? Penyelenggara kajian itu bermain di balik layar untuk mengadakan kajian yang berpahala. Tapi coba tanyakan kepada penyelenggara kajian tertentu, apa yang antum dapatkan dari kajian? Apa faedah ilmiah yang antum dapatkan dari kajian yang baru saja atau kemarin antum tebarkan? Selain judul saja. Banyak penyelenggara kajian, mereka terlalu sibuk dengan kotak infak. Ini kenyataan. Wallahi ini kenyataan. Yaitu kajian-kajian besar, terutama kajian masyaikh yang translate. Itu kenapa? Karena kita pernah menjadi ini dan tahu hal seperti ini. Urusan keamanan lebih dipikirkan dibandingkan dengan faedahnya. Dan tanyakan apakah setelah memeriksa keamanan kemudian mengurus infak dan semacamnya, apakah setelah itu mendengar kajian rekamannya? Enggak. Nah, sekarang apa ibrahnya kita membuat kajian? Bukankah kita membuat kajian supaya kita di kita sendiri dulu dapat faedah benar-benar? Ya, itu ibrahnya. Ibrahnya di situ. Dan kemudian kita amalkan, iya ibrahnya di situ. Tetapi kalau misalnya kita mendirikan kajian besar-besaran karena untuk infak, mengurus infak, dan kita tidak mendengarkan apa habis itu, dan kita ketika ditanya apa faedahnya, kita hanya tahu judulnya saja, pematerinya saja, bentuk ustadznya saja, maka ini yang tidak benar. Dan ini musibah. Ini kenikmatan, kenikmatan. Kenikmatan untuk membangun masjid. Ya, kenikmatan melihat uang, ah, kenikmatan hal-hal lainnya, tetapi dia mendapatkan apa? Kemurkaan dari itu. Apa? Dia ibarat lilin yang bermanfaat bagi selainnya, bermudharat pada dirinya sendiri. Ini untuk apa dia mengadakan kajian? Dan ini yang dirasakan, dan ini yang terjadi untuk banyak kajian besar. Ya. Dan kita di sini juga jangan sampai hanya menjadi promotor kajian juga. Sementara kita tidak mendapatkan faedah dari apa yang kita hadiri di kajian tersebut. Ambil sebanyak-banyaknya, kalaupun sedikit jangan dilepas. Pegang terus apa yang kita ambil, apa yang kita catat, pegang. Jangan dilepas, jangan lupakan. Karena itulah inti dari kita ikut ngaji. Kita ikut ngaji bukan untuk mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita merasa enak, banyak umat, banyak ini. Ya. Kemudian apa? Kita hanya sekadar itu saja. Enggak dapat ilmu buat diri kita sendiri, Nah ini justru adalah talbis iblis yang menipu orang-orang yang the so-called tulabul ilm. Baik itu di kajian umum atau di kampus-kampus syar'i. Wah, kampus-kampus syar'i yang penting saya nanti bergelar talbis iblis. Nah, setelah punya gelar apa? Saya bisa diundang kemari-kemari-kemari talbis iblis. Melihat seniornya sukses luar biasa karena apa? Dia punya gelar. Maka saya harus punya gelar. Supaya apa? Sekadar sukses diundang ke sana sini. Ini talbis iblis ini yang seperti ini. Sehingga apa? Tidak ada tambahan ilmu, bukan, tidak ada tambahan ini ketenangan dan benar-benar penjiwaan ilmu terhadap dirinya, enggak ada. Ini juga untuk materi, untuk thalabul ilmu, untuk penyelenggara kajian. Seandainya misalnya semuanya diikhlaskan lillahi ta'ala, pemateri, thalabul ilmu, penyelenggara kajian, itu umat akan kuat insyaallah ta'ala. Masjid-masjid akan kebanjiran dengan majelis al-ilm karena apa? Berkahnya, berkah keikhlasan dari setiap individu yang hadir, yang menyelenggarakan, yang mengisi. Syuf, kalau misalnya itu semua seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berkah ilmu banyak pada semua orang, sehingga semua orang akan istiqomah dalam ilmu dan tidak mudah lupa terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin kadang kita misalnya menghadiri suatu kajian megah, wah masya Allah banyak, ternyata kita pulang tidak membawa apa-apa selain memori kita akan kemegahan majelis tersebut. Itu antum perlu dipertanyakan. Pertanyakan diri antum dulu ya, sebelum pertanyakan pemateri ini ikhlas atau enggak, penyelenggaranya ini ikhlas enggak. Jangan dulu, antum di sini pertanyakan. Misalnya selepas majelis ini, selepas majelis ini antum misalnya udah sholat zuhur, keluar, pulang, kembali ke kota masing-masing ya, yang di Bekasi kembali ke tanah air. Nah, pulang antum gak dapat apa-apa, atau misalnya apa itu yang anda dapat ya? Nah, ini berarti antum yang harus dipertanyakan. Itu dulu, jangan pertanyakan pengaturan ini kayak gak ikhlas nih, buktinya anda gak tahu apa-apa sekarang. Atau jangan mempertanyakan penyelenggaranya, penyelenggaranya pasti kayak nyari duit ini, buktinya anda gak tahu apa-apaan sekarang. Lihat dirinya sendiri dulu. Nah itu, kecuali kalau ternyata semua atau mayoritas dari orang-orang ini memang mereka nggak dapat apa-apa, itu baru pertanyakan materinya, ngapain aja antum di situ, gitu kan? Kok nggak ada bekas kita-kita? Nah ini baru. So di sini ibroh dari kajian antum dapat ilmu dan menyimpan ilmu itu, bukan lainnya, bukan main megah-megahan, bukan main pamor-pamoran. Ya, bukan main tren-trenan, walaupun kita memang pengen supaya tren kajian itu benar. Nah, tapi tujuan kita bukan tren intinya. Dan yang kita trenkan itu bukan individu di sini, tetapi metode. Kok pas aja metode ini? Biarkan orang-orang menghafal hadis-hadis Nabi, fawaid-fawaid, dan itu emang intinya di situ. Ya, intinya di situ. Karena hal yang seperti itu tidak ternilaikan nantinya. Antum misalnya satu hadis, antum bayar 10 ribu kanan gak mau? Tapi kalau 2 juta, anu mau? Enggak. Ya itu takdirnya. Dan akan antum merasakan insya Allah nanti faedahnya. Jadi ini tentang makar Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini di sini lihat, sekilas penjelasan tersebut mungkin dirasa rancu apabila merujuk pada penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini. Lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dia dan surga hanya sedekat satu hasta. Akan tetapi kerancuan itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Amalan tergantung dari cara dia mengakhirinya. Amal perbuatan seseorang itu akan dilihat melalui cara dia mengakhirinya. Orang yang disebutkan di dalam hadis ini tidak mampu bersabar dalam beramal soleh. Ini. Tidak mampu bersabar dalam beramal soleh, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan amalnya itu dengan sempurna. Itunya. Di antara bentuk makar juga, antum gak sabar. Terlebih dalam menuntut ilmu. Gak ada itu yang namanya menuntut ilmu singkat jadi. Gak, wallahi gak ada. Bertahun-tahun dulu. Antum sekarang bercita-cita misalnya ingin menjadi pemateri. Nunggu bertahun-tahun, jangan setahun dulu idat di Libya misalnya, ntar siang misalnya bahasa Arab, kemudian habis langsung baca setahun udah jadi materi. Langsung daftar khutbah Jumat di mana-mana. Hah? Enggak dengan cara seperti itu. Enggak dengan cara seperti itu. Enggak ada yang instan. Dalam menuntut ilmu, jika manhajnya instan, jadinya pasti instan. Tapi jika caranya adalah benar-benar satu bersabar, itulah cerminan thalabul ilmu. Jadi di sini lihat, tidak mampu bersabar dalam meramalkan, tidak mampu bersabar dalam menuntut ilmu. Ada enggak orang yang misalnya dia pengen menjadi ulama, masyaallah luar biasa, saya pengen bermanhaj begini, saya pokoknya harus bisa bahasa Arab, saya harus gini. Langsung dia putur ke kajian. Suatu saat dia putur, hilang dari kajian, enggak pernah lagi. Ada enggak? Banyak enggak? Banyak, terutama kajian kita. Karena tidak sabar dalam amal soleh. Enggak sabar. Aduh, pematerinya kok dia lagi sih? Kitabnya masih ini aja. Kapan kita khatamnya? Nepen khatam supaya bisa apa? Alhamdulillah, antulah khatam kajian Fawadul Fawaid. Terus apa? Dapat testimoni dari orang. Setelah mengkhatamkan dapat apa? Kemuliaan, gelar, kemudian derajat surga. Belum tentu. Ibrahnya bukan di situ. Bahkan yang lulus Lipia, lulus Madinah, ibrahnya bukan di lulusnya. Karena tetap terus menuntut ilmu itu wajib sepanjang hidup. Nah, tidak bersabarnya seseorang dalam menuntut ilmu menunjukkan kekurang teguhannya, yang menunjukkan kekurang ikhlasannya. Itu nanti endingnya jelek. Banyak orang endingnya jelek. Dalam menuntut ilmu banyak endingnya jelek, endingnya banyak yang jelek. Yang dari dulu sampai sekarang tidak bisa apa-apa, itu ending yang jelek. Makanya sekarang jangan jadikan ending antum jelek dengan seperti itu. Kalau memang seperti itu, mulai sekarang berubah. Jadikan orang yang isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Bersabar. Bertakwalah kepada Allah. Nah, setelah itu apa jadinya? Insyaallah teguh. Enggak harus jadi ustaz. Enggak harus jadi ustaz. Orang bilang kalau kajian kitab itu kajian orang khusus yang mau jadi ustaz aja. Enggak. Orang awam di desa-desa ngaji kitab. Ya, bahkan banyak yang hafalkan hadis-hadis. Nah, sekarang kita mau jadi orang awam atau enggak? Mau jadi orang awam? Terus orang awam aja ngafalin, apalagi kita harusnya enggak. Ya, harus terus ngafalin dan bersabar dalam menghafalkan. Antum melihat Musa. Bukan Musa alaihissalam, Musa hafizahullah. Bukan rahimahullah juga, tapi rahimahullah taala. Subhanallah, masyaallah, subhanallah wa bihamdih. Alal khalqi wa bi kalimatih wa zinata arsyih. Antum bertasbih, alhamdulillah, masyaallah, ya. Lihat Musa. Hafizullah. Bersabar enggak? Bersabar. Bersabar itu menghafal emang dikira instan gitu. Lihat bapaknya, bersabar enggak mendikir? Bersabar. Itu menunjukkan endingnya akhirnya apa? Endingnya enak. Akhirnya enak bisa hafiz Al-Qur'an. Itu akhir dari sabar. Ya, sabar, tameng untuk segala musibah. Nah, kita punya musibah banyak, punya godaan banyak, punya. Nah, sabar dalam hari godaan itu. Menuntut ilmu. Kita sekarang udah banyak wasilahnya. Sekarang tinggal kita bagaimana. Ya. Jadi ini nasihat buat anak pribadi dan juga untuk antum semua. Dan ikhwan dan akhwat dan siapapun yang mendengarkan nasihat ini, manusia ataupun jin, semuanya wajib bersabar dalam thalabul ilm. Tidak ada yang instan. Kita dulu mencela orang-orang yang bersikap instan dalam mencari ilmu. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwasanya kitalah juga orang-orang instan dalam mencari ilmu. Maunya enaknya aja. Kita bilang bahwasanya kita tidak boleh bertaklid, tidak boleh begini. Tapi ternyata selama ini kita super taklid, super mukallid. Kita enggak hafal dari dalil. Kita enggak bisa menjabarkan makna dari dalil. Itu adalah mukallid. For sure itu adalah mukallid. Walaupun kita mengikuti sunnah Nabi, alhamdulillah. Alhamdulillah, muttabi', tapi sekaligus kita mukallid. Sehingga jangan sampai kita melabeli orang dengannya atau pelabelan, seolah-olah kita tidak berhak mendapatkan label juga seperti itu. Maka introspeksi diri kita, bersabar, dan bertakwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu ilmu bagi kita semua, insyaAllah ta'ala, dan juga amalan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kajian Ahad di Masjid Al-Fatah libur, kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.